Kaum muslimin yang berbahagia, di antara adab ketika kita membaca Al-Quran adalah kita dituntunkan untuk membaca Al-Quran dibuka dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Namun satu hal yang patut untuk kita perhatikan, patut untuk kita sadari, bahasanya ketika kita membaca Al-Quran atau kita mengutip ayat Al-Quran, maka membaca Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama adalah membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran, namun tujuan pokoknya bukanlah semata-mata membaca Al-Quran, namun dia sedang ceramah, ngasih kultum, khutbah Jumat, atau yang lain. Dan pada saat itu dia perlu mengutip ayat Al-Quran. Maka membaca Al-Quran atau mengutip ayat Al-Quran dalam rangka untuk berdalil. Maka berkaitan dengan membaca Al-Quran jenis pertama, membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran, maka itulah membaca Al-Quran yang di sana dituntunkan untuk berta'awud terlebih dahulu. Sedangkan membaca Al-Quran, jika itu dalam rangka berdalil, dalam rangka mendalili apa yang kita katakan dalam ceramah, dalam khutbah atau dalam kultum, maka yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita langsung saja baca ayat tersebut tanpa perlu ta'awud terlebih dahulu. Bahkan ketika kita berceramah, ketika kita menyampaikan kultum, kemudian kita katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, misalnya mengutip ayat tentang kewajiban puasa Ramadan, maka dalam kalimat ini terdapat kesalahan yang cukup fatal. Ketika kita katakan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita kutip ayat, maka jadilah berdasarkan rangkaian susunan kalimat yang kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah ayat Al-Qur'an. Padahal redaksi atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukanlah ayat Al-Qur'an. Bacaan ta'awud itu bukanlah bagian dari ayat Al-Qur'an. Manakala kita katakan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jadinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim jadi ayat Al-Qur'an, padahal bukan. Atau bahkan makna yang lebih buruk lagi, ketika kita katakan Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bisa bermakna berarti Allah meminta perlindungan diri dari godaan dan gangguan setan, padahal Allah yang memiliki dan mengatur setan. Oleh karena itu, sikap yang tepat yang Nabi contohkan dalam banyak hadis dan dipraktekkan oleh para sahabat dalam banyak athar, ketika kita membaca Al-Quran, tujuannya untuk berdalil, untuk menguatkan apa yang kita katakan, maka kita kutip ayat tanpa perlu membaca ta'awud terlebih dahulu. Ini sikap yang benar, dan ini telah diingatkan oleh para ulama. Para ulama telah membahas tentang masalah ini, semacam Al-Hafidz Suyuti, Asy-Syafi'i, dalam risalahnya, dalam bukunya yang bernama, yang berjudul Al-Qadzadzah fi Mahalil Isti'adzah. Beliau jelaskan dalam buku tersebut, kalau kita mengutip ayat Al-Quran untuk berdalil dan bukan untuk membaca, semata-mata membaca, maka kita kutip ayat tanpa perlu ta'awud terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, membaca Al-Quran ada dua macam. Membaca ayat Al-Quran dalam tujuan untuk membaca, inilah yang dituntunkan, disyariatkan untuk ta'awud terlebih dahulu. Sedangkan membaca Al-Quran ketika kita menyampaikan kultum, khutbah, ceramah, atau ketika kita berbicara dengan orang lain, maka kita kutip tanpa ta'awud. Demikian lebih sesuai dengan sunnah Nabi dan praktek para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu ulama bermadzhab Syafi'i, As-Suyuti As-Syafi'i, di kitabnya Al-Qudadah fi Mahalil Isti'adah.